Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Sedekah memiliki keutamaan dan ganjaran yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak ayat dan hadis yang membicarakan tentang keutamaan sedekah, baik sedekah di waktu lapang maupun sempit. Dan yang utama adalah sedekah di waktu sempit. Pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan sedekah di waktu sempit atau sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, "Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qaudimina al-ghayth wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian disambung dalam ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya agar berinfak di jalan-jalan kebaikan. Maka Allah menyatakan bahwa kita tidak akan sampai kepada kebajikan dan ketaatan yang akan menghantarkan kita ke dalam surga, sehingga kita mau menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Dan apa saja yang kita keluarkan untuk sedekah, baik itu sedikit atau banyak, maka Allah pasti mengetahuinya, dan Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan sedekah adalah bukti." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya bahwa sedekah yang dikeluarkan seorang hamba menunjukkan akan kebenaran iman yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, orang-orang munafik enggan mengeluarkan sedekah karena mereka tidak memiliki keimanan dalam hatinya. Karena jika kita mendahulukan cinta kepada Allah atas kecintaan terhadap harta, lalu kita keluarkan harta kita dalam rangka menggapai ridha Allah, maka ini menunjukkan atas keimanan yang benar, kebajikan hati, dan ketakwaan yang meyakinkan. Untuk bersedekah, seorang tidak harus menunggu dirinya dalam keadaan lapang. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dalam kondisi lapang, sehingga masih meninggalkan harta yang mencukupi setelah sedekah. Namun, ada juga hadis lain yang menyatakan bahwa sedekah paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sedekah apa yang paling utama. Beliau menjawab, yaitu sedekah orang yang fakir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dalam Ainul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, bahwa keutamaan itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing individu dan sesuai dengan kuat lemahnya tawakal serta keyakinannya. Wallahu a'lam, bagi sebagian orang berpendapat bahwa sedekah dalam keadaan lapang lebih utama. Namun, Bagi sebagian orang lain berpendapat bahwa sedekah dalam keadaan sempit lebih utama, tergantung keadaan masing-masing individu. Tidak ada yang menjamin bahwa keadaan kita senantiasa dalam keadaan lapang sehingga mudah untuk mengeluarkan sedekah. Dalam keadaan sempit, hendaknya kita pintar dalam menempatkan prioritas pos-pos pengeluaran keuangan kita sehingga dalam keadaan sempit pun kita masih tetap bisa bersedekah. Suatu yang wajib tentu lebih utama dan lebih penting dari sesuatu yang sunnah. Dan dalam masalah keuangan, ada banyak hal yang wajib kita keluarkan terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan sedekah yang bersifat sunnah. Seperti misalnya memberi nafkah kepada keluarga yang kita tanggung sehingga mereka tidak meminta-minta. Membayar hutang, berzakat kepada keluarga atau kerabat, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin bersedekah dan kita memiliki beberapa pilihan objek sedekah, maka lebih diutamakan orang yang memiliki kedekatan dengan kita, terutama karib kerabat. Karena dengan bersedekah kepada karib kerabat, ada dua keutamaan yang kita peroleh. Keutamaan sedekah dan keutamaan menyambung kekerabatan. Pendengar yang budiman, agar sedekah kita benar-benar bermanfaat dan bernilai besar di sisi Allah, berikut ini beberapa hal penting yang harus kita perhatikan di dalam bersedekah. Pertama, tidak riya atau sum'ah dalam sedekah. Sebagaimana telah diketahui bahwa riya dan sum'ah adalah bagian dari perbuatan syirik, dan hal ini bisa menggugurkan amalan seseorang. Maka hendaknya ketika kita bersedekah, benar-benar menghadirkan hati yang ikhlas, menggapai ridho Allah, bukan karena ingin dilihat atau diketahui orang lain. Kedua, tidak mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit sedekah yang telah dikeluarkan juga bisa meruntuhkan pahala sedekah yang seharusnya didapat oleh orang yang bersedekah. Oleh karena itu, hendaknya kita menghindari sikap mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita keluarkan. Ketiga, tidak menyakiti perasaan orang yang diberi. Terkadang, seseorang yang bersedekah karena merasa dirinya memiliki keutamaan dari orang lain yang dia beri sedekah, ia mengatakan ucapan atau melakukan sebuah perbuatan yang menyakiti orang yang dia beri sedekah. Hal ini pun bisa menyebabkan pahala sedekahnya menjadi sia-sia. Tiga hal ini, riya, mengungkit-ungkit, dan menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala sedekah. Pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa sedekah itu bukan hanya dengan materi. Artinya, ketika seseorang dalam keadaan benar-benar sempit, tidak memiliki sepeser pun harta untuk disedekahkan, dia masih tetap bisa bersedekah dengan jalan yang lain. Rasulullah SAW telah menjelaskan berbagai jalan sedekah, di antaranya ucapan yang baik, menyingkirkan gangguan di jalan, menaikkan barang ke atas kendaraan, dan lain sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah di antara beberapa keutamaan bersedekah ketika dalam kondisi sempit. Semoga kita dapat meraih keutamaan dari sedekah dalam kondisi ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.